Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار صدقتم قال المسلمين yang saya muliakan dan saya hormati. Manusia diciptakan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lemah. Allah berfirman, "Wa khuliqal insanu dha'ifa." Dan diciptakan manusia dalam keadaan lemah. Demikian juga manusia adalah makhluk Allah yang tidak luput dari dosa dan kesalahan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Abi Dzar, "Jundub bin Junadah al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Rasulullah, Allah berfirman, "Ya ibadi, innakum tughfiruna bilaili wa nahar wa taghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum." Allah memanggil hamba-hambanya yang beriman, "Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian sering berbuat salah, sering terjatuh dalam perbuatan dosa dan maksiat di siang ataupun di malam hari. Maka minta ampunlah kalian semua kepadaku. Niscaya aku akan memberikan ampunan kepada kalian." Di dalam hadis yang semangat, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan yang lainnya, dari seorang Anas bin Malik, dengan tarikh yang dihasankan oleh sebagian ulama dan sebagian yang lain mendaikkan bahwa rahimahullahu a'lam kata Rasulullah bani Adam khata' wa khaytata'in at-tawahun. Setiap anak manusia dari keturunan Adam alaihi salatu wassalam sering berbuat salah, dan sebaik-baik manusia yang terjatuh di dalam perbuatan dosa dan maksiat dia bertobat dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, "Anna hikmat al-ilahiyata taqtadi tarkib al-shahwati wal-ghadabi wal-hawa bil-insan walau lam yukhlaq fihi hadhihi dawa'i lam yakun insanan bal malakan fadhalbu min mudhibatil basyariyati kama nisyana min mudhibatina." Kata beliau rahimahullah, sesungguhnya hikmah Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki manusia diciptakan dengan memiliki syahwat, manusia diciptakan dengan memiliki al-ghadab, rasa marah. Demikian juga manusia diciptakan dengan memiliki hawa nafsu. Seandainya manusia tidak diciptakan dengan memiliki syahwat, rasa marah, maka bukan dinamakan sebagai manusia, akan tetap dinamakan sebagai malaikat. Makhluk Allah alladzina la ya'tuna Allah ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Makhluk Allah yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makhluk Allah yang senantiasa melakukan perintah-perintah Allah azza wa jalla. Bahkan kata beliau, maka dosa adalah perkara yang wajib yang pasti akan didapatkan dan dialami oleh manusia. Sebagaimana lupa adalah perkara yang pasti akan dialami dan didapati manusia. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam kesempatan yang lain, "Innallaha azza wa jalla khalaqal malaikata ukulan bila sahwatin wa tidak ukur, wakala kalau insan murakaban bainan akli wa syahwat. Faman kana aklu ghalaba syahwatuhu kana khairan min al-malaikah, waman kana syahwatuhu ghalaba aklahu kana syahran min al-hayawanat. Kata Nusayyim rahimahullah, sesungguhnya Allah menciptakan malaikat dengan hanya memiliki akal dan tidak diciptakan dengan syahwat. Sebaliknya Allah menciptakan hewan dengan memiliki syahwat tanpa akal. Adapun Allah menciptakan manusia dengan dua-duanya, memiliki akal dan memiliki syahwat. Maka barang siapa yang akalnya mengalahkan syahwatnya, dia lebih mulia daripada malaikat. Dan sebaliknya barang siapa yang syahwatnya mengalahkan akalnya, dia lebih jelek dari hewan. Bahkan ayat-ayat saudara kaum muslim yang saya muliakan dan saya hormati, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk melakukan suatu amalan yang afdal di dalam Islam agar supaya senantiasa istiqamah berjalan di atas shirath al-mustaqim. Allah memerintahkan mereka untuk beristighfar agar supaya menutupi celah, agar supaya menutupi kekurangan yang mereka lakukan tatkala melakukan istiqamah. Kata Allah wastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Maka beristiqamahlah kalian kepada Allah dan beristighfarlah kalian di dalam istiqamah kalian. Qala Al-Hafiz Ibn Rajab di dalam kitab Al-Jami' Al-Mu'allakah, fa hadhihi al-ayah tadullu ala anna al-mustaqim la bud an yukhthi ala anna al-mustaqim la bud an yaqaw fi dunyahu wa ma'ati wa dun aw kana al-a'tam qala rahimahullah. Kata Ibn Rajab, maka ayat ini menunjukkan bahwasanya hamba Allah yang mustaqim, yang betul-betul berjalan di atas shiratal mustaqim, beristiqamah, pasti akan terjatuh di dalam kesalahan, pasti akan melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an menjelaskan dan menerangkan di antara sifat hamba-hamba yang bertakwa, wasari'u ila maghfirati rabbikum wa jannati al-samawati wal ardh uqiddat lil muttaqin alladziina yunfiquna fi sabiili wa dharra wal kaatimina al-ghayra wa al-aafina minan wallahu yuhibbul muhsinin. Dan bertegarlah kalian untuk mendapatkan ampunan Allah kalian. Bertegarlah kalian untuk mendapatkan jannah yang luasnya seluas langit dan bumi. Allah telah persiapkan jannah tersebut bagi hamba-hamba yang bertakwa. Siapakah hamba-hamba yang bertakwa? Bagaimanakah diri dan bagaimanakah sifat mereka? Kata Allah, mereka adalah hamba-hamba Allah yang melimpahkan dan mensedekahkan harta mereka, baik ketika suka ataupun duka, ketika lapang ataupun sempit, ketika senang ataupun susah. Demikian juga mereka adalah hamba-hamba Allah yang bisa menahan marah. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang sudah memaafkan kesalahan manusia. Kemudian Allah menjelaskan di antara sifat hamba yang bertakwa, walladzina idza qalu fahishah. Hamba-hamba Allah yang apabila mereka terjatuh di dalam perbuatan fahishah, zakarullah. Allah langsung atau ketika mereka mendalimi diri mereka sendiri, zakarullah. Mereka ingat kepada Allah. Fadzak faru lilunubihim. Wahai yang firudunu wa ilallah, walam yusiru ala mafa'aluhum ya'lamu. Mereka mengingat Allah, mereka beristighfar kepada Allah, dan mereka tidak terus menerus di dalam perbuatan dosa dan maksiat. Dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini membedakan, yang menjadi pembeda antara hamba-hamba al-muttaqun, al-mu'minun, al-mustaqimun dengan orang-orang kafir, dengan orang-orang fasik, orang-orang zalim dan orang-orang fasik. Hamba-hamba Allah yang bertakwa terjatuh dalam perbuatan dosa, akan tetapi mereka langsung ingat kepada Allah, mereka beristighfar kepada Allah, dan mereka tidak terus menerus di dalam perbuatan dosa tersebut, tidak terus menerus di dalam penyimpangan, di dalam kesalahan yang jelas-jelas bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Nah, ayo ikhwah. Kemudian jamaah kaum muslimin yang saya muliakan dan saya hormati, dari dalil yang telah kita sebutkan atau telah kita dengarkan bersama, bukan berarti menjadi dalil ataupun alasan ataupun hujjah untuk bolehnya berbuat dosa ataupun untuk bermudah-mudahan berbuat dosa. Akan ada sebaliknya, dalil-dalil yang telah kita dengarkan ini semua menunjukkan akan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, akan besarnya kasih sayang Allah kepada hamba-hamba. Di mana tatkala hamba-hamba yang terbiasa dalam perbuatan dosa dan maksiat, Allah masih memberikan kesempatan kepada mereka agar mereka mau kembali, agar mereka mau bertobat, agar mereka kuliah bagi yang dari nafsu alam muslim. La tanatu min rahmatillah. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'an. Innahu ghafurur rahim. Kata Allah, wahai hamba-Ku yang kalian berbuat melampaui batas terhadap diri kalian sendiri. Jangan kalian berputus asa dari ampunan Allah. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Allah adalah Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Qala berkata rahimahullah, fa hadhihi ayat da'watun li jami'i tuta' min al-kafirin wa ghairihim min at-taubah wal inabah. Karena Allah Azza wa Jalla yaghfiru dzunuba jami'an. Pemahamannya minha. Maka ayat ini seruan, ajakan kepada orang-orang yang berbuat maksiat, baik dari kalangan orang-orang kafir ataupun dari orang-orang mukmin. Karena Allah mengampuni seluruh dosa bagi orang yang mau bertobat dan kembali kepada Allah. Wa in kana mahma kanat wa in kana mithqal dzarratin bahr, walaupun dosanya setinggi dan sebanyak bumi yang berada di lautan. Walaupun meskipun dan meskipun dosa seorang hamba sangat banyak, ketika mau bertobat dan beristighfar kepada Allah, Allah akan menerima tobatnya. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis dari Musa bin Bayy, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Inna Allah yaqutu yadahu bidain liyatuba musiu nahar wa yaqutu yadahu bin nahar liyatuba musiu lail hatta tatwa sam min maghribiha. Allah akan senantiasa membuka tangan dan mengaparkan tangannya di siang hari agar supaya hamba-hamba yang berbuat maksiat di malam hari bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga sebaliknya, Allah akan senantiasa membuka tangannya di siang hari agar supaya hamba-hamba yang berbuat maksiat di malam hari bertobat kepada Allah, dan Allah akan senantiasa menerima tobat hambanya sampai matahari terbit dari arah barat. Nah, ayo sebuah. Maka ini semua menunjukkan akan luasnya rahmat Allah dan besarnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah masih memberikan kesempatan kepada hamba-hambanya agar supaya mereka mau bertobat, agar supaya hamba-hambanya tidak meyakini bahwasanya ketika dia mau bertobat Allah tidak akan menerima taubatnya. Bahkan yang menunjukkan akan luasnya rahmat Allah dan besarnya kasih sayang Allah, Allah masih memberikan kesempatan kepada orang-orang yang tolol, orang-orang kafir, agar mereka mau bertobat kepada Allah, agar mereka mau kembali dari kekufuran mereka kepada jalan yang lurus. Setelah Allah menunjukkan ucapan kufur mereka, lalu berkata orang Latina Tolu, Inna Allah adalah segalanya. Sungguh kafir orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah adalah satu dari tiga ilah. Wa ma min ilahin illa ilahun wahid. Dan tidak ada ilah yang boleh disembah melainkan hanya satu. Wa illam yantahu amma yaqulun la yamassanna alladziina kafaru minhum 'adzaabun aliim. Dan seandainya orang-orang kafir di antara mereka tidak mau berhenti dari ucapan-ucapan kufur mereka, maka sungguh mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup ayatnya dengan mengatakan, "Afala yatuubuuna ila Allah wa yastaghfiruuna Tidakkah mereka mau bertobat kepada Allah? Tidakkah orang-orang kafir dari Nasara mau bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala?" Menunjukkan akan luasnya dan besarnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada manusia secara umum. Bahkan Allah masih memberikan kesempatan kepada orang-orang munafik agar mereka mau kembali kepada Allah, agar mereka mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah menyebutkan sifat dan perilaku orang-orang munafik, innal munafiqin fi dzarkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik tempatnya di neraka yang paling bawah dan tidak akan mendapatkan penolong bagi orang-orang munafik. Kemudian kata Allah, innal ladzina tabu, kecuali orang-orang yang mau bertobat di antara orang-orang munafik, wa aflahu, dan mereka memperbaiki amalan mereka, wa aqamu billah, dan mereka memegang teguh terhadap agama, wa aqamu dinahum billah, kemudian mereka mengikhlaskan seluruh peribadahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika ma'al mu'minin, faulaika ma'al mu'minin, maka mereka itu bersama orang-orang beriman. Wa tawfa yakillahul mu'minina ajran 'azima, dan Allah akan memberi pahala kepada orang-orang yang beriman dengan pahala yang banyak. Nah, ayat Allah barakallahu fikum jami'an. Setelah diketahui tentang seorang hamba, mana balas dengan jinnya bertakwa. Setelah diketahui tentang seorang manusia, setinggi apapun tingkat keilmuan dan ketakwaannya, pasti akan terjatuh di dalam perbuatan dosa dan maksiat maka wajib hukumnya bagi setiap hamba untuk senantiasa bertobat kepada Allah. Wajib hukumnya bagi seorang muslim dan muslimah untuk senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Al-Bukhari bin Yazar yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Rasulullah, ayyuhan nas, tubu ila Allah jami'an, wahai sekalian manusia, bertobatlah kepada Allah semuanya. Kalian semuanya bertobatlah kepada Allah. Fa inni atubu fil yawm akthar min sab'in aw min mi'a. Sesungguhnya aku bertobat kepada Allah setiap harinya lebih dari 70 kali ataupun 100 kali. Hadza Rasul ayyuhallah, Rasul sallallahu alaihi wasallam yang telah Allah ampuni dosa-dosa dan kesalahannya. Padahal Allah sudah mengatakan dalam Al-Qur'an di dalam Al-Qur'an. Hadza Rasul alladzi qala Allah subhanahu wa ta'ala wa taqaddama qalilan, dan Allah telah menjadikannya sebagai qalil. Demikian juga Allah telah menjadikannya sebagai qalil, orang yang tidak bicara langsung dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul, akbar adalah Allah akhsyanallah, orang yang paling bertakwa kepada Allah dan orang yang paling takut kepada Allah. Akan tetapi beliau masih bersifat dan masih bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan memerintahkan hamba-hambanya untuk bertobat. Terlebih kita yang tidak ada jaminan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, tidak ada jaminan Allah akan memasukkan kita ke dalam surga, sehingga kita lebih butuh untuk senantiasa beristighfar dan bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah firman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha, wahai hamba-hamba yang beriman, bertobatlah kalian semuanya kepada Allah azza wa jalla dengan tobat yang nasuh, tobat yang benar, benar-benar bertobat. Qala Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, wa tawabatil ummatu al-ana tawbah wajibun li kulli abdin. Telah sepakat umat bahwasanya bertobat hukumnya wajib bagi setiap hamba. Demikian juga berkata Al-Qurtubi rahimahullah, al-ijma'u munafaq ala wujubi tawbah. Telah dinukil dan telah terjadi kesepakatan bahwasanya tawbat wajib bagi setiap hamba. Demikian juga Allah SWT firman di dalam ayat yang lain, wa tubu ilallah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum turhamun, dan bertobatlah kalian semuanya kepada Allah wahai orang-orang yang beriman, pasti kalian akan mendapatkan keberuntungan. Ada pun tobat sebagai yang disebut pada Al-Qur'an yang rahimahullah, maknanya adalah ar-rujuk amma yakrahullahu wa rasuluh ila ma yuhibbuhullahu wa rasuluh. Seorang kembali kepada Allah, kembali dari melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak disenangi dan dicintai Allah, menuju perbuatan yang disenangi dan dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala. Wa tawbatul hasyurut, dan barang siapa yang bertobat, maka para ulama menjelaskan memiliki beberapa syarat, beberapa syarat sebagai disebut dalam Al-Qur'an. Rahimahullah, yang pertama seseorang di dalam tobatnya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena tujuan-tujuan duniawi. Yang kedua, aliyan damalah diri, seorang manusia yang menyesali perbuatan dosa yang dilakukan. Kemudian seterusnya, al-ikhlas anidzuh wal ma'asi, selepas diri dan meninggalkan perbuatan dosa. Apabila perbuatan dosa tersebut bentuknya berupa melakukan perkara yang haram, maka bertobatnya dengan meninggalkan perkara tersebut. Sebaliknya, apabila perbuatan dosa tersebut berbentuk meninggalkan perkara yang wajib, maka bertobatnya dengan melakukan perintah yang wajib tersebut. Kemudian syarat yang berikutnya, anjan senara yang mudah ilaih, dia memiliki tekad yang kuat untuk tidak mengulangi perbuatan dosa tersebut. Yang kelima, dia bertobat di zaman atau di waktu yang Allah masih menerima tobat seorang hamba. Dia tidak bertobat sebelum matahari terbit dari arah barat. Kata Rasulullah, hatta tatlu'u syams min maghribiha, Allah akan senantiasa menerima tobat sampai matahari muncul dari arah barat. Demikian juga seseorang bertobat akan diterima tobatnya apabila nyawa belum sampai di kerongkongan. Kata Rasulullah, innallaha yaqbalu tawbah ma'a al-mudzakkir, Allah akan senantiasa menerima tobat seorang hamba selama nyawanya belum di kerongkongan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa laysa at-taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at, dan Allah tidak akan menerima tobat bagi orang-orang yang melakukan perbuatan dosa. Hatta idza hadara ahaduhumul maut fa qala inni tubtu al-an, ketika datang kepada maut, Ketika datang kepada saat-saat menjelang kematian dia, dia baru mengatakan, aku sekarang bertobat kepada Allah. Kemudian yang terakhir, apabila perbuatan dosa tersebut berkaitan dengan hak-hak manusia, adalah bertobatnya dengan cara mengembalikan hak-hak tersebut kepada manusia. Kata Rasulullah SAW, mankana indahu madlamatun li akhihi, falyatahallalha, qabla an yanziya yawman la yaqumu fiha dinarun wa la dirham, fayuqadu min hasanatihi li akhihi. Fa'inam takum hatanatu wukhidan sayatihi faturiyat alih faturiyat binar awtama'ala Rasulullah SAW. Barang siapa memberi kedoliman kepada saudaranya, maka hendaknya dia minta agar supaya kedoliman tersebut dihalalkan. Sebelum datang suatu hari yang tidak berguna dinar, tidak berguna dirham, maka pada hari tersebut kebaikan seseorang yang mendolimi akan diambil dan diberikan kepada orang yang didolimi. Dan apabila hampir kebaikan orang yang mendolimi, akan diambil kejelekan orang yang mendolimi, kemudian diberikan kepada orang yang mendolimi, akhirnya dia pun masuk ke dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Adha Allah ta'ala ala miswa wa wanaka al-bawa'id wal-fadha'id min hadal istighfar min hadal istawbah. InsyaAllah ta'ala ta'adkuruh alakum di khutbah dan zaniyah wa Allah ta'ala ala miswa. Adapun fa'idah dan fadha'id istighfar dan taubat akan kita sampaikan pada kesempatan khutbah yang kedua. Kanasa Allah azza wa jal an yuwafiq al-jami' lima yufiqhu wa yasra. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله وكريمه وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Berkata Al-Qa'im rahimahullah ta'ala, akarna la yakifuna qadra taubah wa la haqifaraha fadlan anil qiyamibis ilman wa amalan wa halan. Kata Al-Qa'im rahimahullah ta'ala, kebanyakan manusia mereka tidak mengetahui kadar dan kedudukan taubah. Mereka tidak mengerti hakikat taubah. Apakah taubah? Apakah keutamaan-keutamaan, fadilah dan fawaidnya? Lebih-lebih lagi, mereka mau mengamalkan taubat dan istighfar. Kata Nabi Muhammad, wala najalillahu mahabbatahu lit-tawabin illa anahum qawaqat ladayhi. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kecintaannya kepada hamba-hamba Allah yang mau bertobat, melainkan ini semua menunjukkan bahwasanya mereka adalah orang-orang khususnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidaklah memberikan kecintaan kepada orang yang bertobat sebagai firman-Nya, inna Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai hamba-hamba yang bertobat. Maka berbahaya Allah tidak akan memberikan kecintaannya kepada orang-orang yang bertobat, melainkan ini menunjukkan bahwasanya mereka adalah orang-orang khususnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Faedah yang pertama. Kemudian ayolah wali antara faedah. Perkara seorang hamba beristighfar dan bertobat kepada Allah, dia telah melakukan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, karena Allah memerintahkan. Demikian juga Rasul yang memerintahkan agar manusia banyak-banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan difahami dan dimaklumi keutamaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hamba yang mentaati perintah Allah dan perintah Rasul-Nya. Kata Rasulullah, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba." Qala man aba ya Rasulullah? Qala man aba ila al-jannah wa man aqal li faqad aba. Barang siapa yang mentaati aku, maka dia akan mendapatkan surga. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Inna Allaha wa Rasuluhu fa ulaika ma alladziina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa husna ulaika rafiqa." Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka Allah akan mengumpulkan mereka bersama orang-orang yang diberikan kenikmatan dari kalangan nabi, dari kalangan orang-orang yang menyebarkan agama ini, dari kalangan orang-orang yang syahid fi sabilillah, demikian juga dari kalangan orang-orang saleh yang mereka adalah sebaik-baik teman. Allah berfirman, "Wa man yattaqillaha wa rasul faqad faza fawzan 'azima." Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka dia telah beruntung dengan keberuntungan besar. Seorang hamba yang bertobat dan beristighfar, dia telah mentaati perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di antara faedah dan fadhail taubat ayyuhal ikhwah, ana mutalabun min nailil falah wal fawz was sa'adah fid dunya wal akhirah. Sebab seorang hamba akan mendapatkan keberuntungan. Sebab seorang hamba akan mendapatkan kemenangan di dunia dan di akhirat. Sebagaimana Allah firmankan, watubu ilallah jami'an ayyuhal mu'minun la'alakum turhamun. Dan bertobatlah kepada Allah kalian semua wahai hamba-hamba Allah yang beriman. Mudah-mudahan kalian akan dirahmati. Mudah-mudahan kalian akan dirahmati. Mudah-mudahan kalian akan beruntung di dunia ini dan beruntung di akhirat. Demikian juga di antara faedah dan al-fadhail al-istighfar wa taubat anahu sababun li manji al-adha. Sebab penduduk dari sebuah negeri ataupun dari sebuah tempat tidak mendapatkan azab dan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang akan menerima hukuman dan azab dari Allah ketika hambanya beristighfar dan bertobat kepada Allah. Allah firman, "Ma kana Allah mu'adzibahum wa anzalihim, wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Qala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau tafsir hadis ayat amanan. Nabi sallallahu alaihi wasallam beristighfar. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Wa istighfaru baki." Kata Ibnu Abbas, di dalam ayat ini Allah memberikan dua jaminan keamanan. Jaminan keamanan yang pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga telah meninggal. Jaminan keamanan kedua, apabila penduduk dari sebuah negeri dan sebuah tempat mau beristighfar, maka Allah mengampunihum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan mengada suatu kaum apabila mereka senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di antara faedah dan fadhail, annahu tabadun bin nuzulil maqam wa imdadil banin wal amwal. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Karim, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Nabi mengatakan kepada kaumnya, beristighfarlah kalian kepada Allah kalian, sesungguhnya Allah kalian adalah Zat yang Maha memberikan ampun. Yusidil sama alaikum idrara, dengan surat istighfarnya kalian Allah akan menurunkan hujan dari atas langit, hujan yang melimpah ruah. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin, Allah akan memperbanyak dan memperluas rezeki kalian dan anak-anak kalian. Wa yaj'alakum jannatin wa yaj'alakum anhara, demikian juga Allah akan memberikan kepada kalian kebun-kebun yang subur, demikian juga sungai-sungai yang sangat banyak airnya. Demikian juga di antara faedah dan fadhail banyak hal yang dakwah. Agar kami kita cukupkan sampai di sini. Wallahu ta'ala aman bisawab. Wa fi hadil madhahat al-baqiyah. Lakin qad adrakana al-waqt. InsyaAllah ta'ala sa'amuatin fi khadratin ukhra. Wallahu ta'ala aman bisawab. Wallahu aman bisawab. Wa nasallallahu azza wa jal. An yaj'alana mimman idha uqya syaka. Wa idha uduriya sabar. Wa idha anaba istakbar. Fa inna haulai salat. والوان سعادة وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وأقيم الصلاة.